Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal ikhwah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah membaca penjelasan terkait beberapa ahkam, hukum-hukum, yakni terkait sifat aridah, sifat yang muncul dikarenakan sebab-sebab, yakni semisal hukum nun sukun dan tanwin. Dan insyaallah taala kita masuk kepada bab yang ke-9, hukum mim sukun. Nah, bab yang ke-9, hukum mim sukun. Mim sukun, makhrajnya berasal dari syafatan atau syafatain, dua bibir. Dan mim ini memiliki beberapa sifat lazimah. Di antaranya jahr, tawassut, istifal, infitah, gunnah, dan idlaq. Nah, ini sudah kita pelajari terkait sifat-sifat lazimah pada bab-bab yang sebelumnya. Kemudian mim juga memiliki sifat-sifat aridah ketika dia disukun. Dan sifat ini tergantung dari huruf yang datang setelahnya. Ya, sebagaimana hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Sifat aridah yang muncul padanya pula tergantung dari huruf yang datang setelahnya. Misal contoh seperti nun sukun bertemu dengan kaf. Datang setelahnya kaf. Maka terjadi padanya sifat ikhfa. Nun sukun ya, bertemu dengan ba, maka terjadi padanya sifat ya, qalab, hukum qalab. Ya. Demikian pula pada pembahasan hukum mim sukun. Ya. Yang menjadi ibrah, patokan adalah huruf yang terjaat atau huruf yang datang setelahnya. Sifat yang dimaksud ya, adalah idhar, idgham, dan ikhfa. 6. Tiga sifat ini dikenal dengan hukum mim sukun yang kemudian masing-masingnya diberikan julukan syafawi. Izhar syafawi, idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Ya, kenapa dikatakan syafawi? Ya, ini dinisbatkan kepada makhrajnya, yakni syafatan kedua bibir. 6. Kalau dalam pembahasan nun sukun dan tanwin, ya, idhar menggunakan istilah idhar halqi. Ya. Karena terjadinya bacaan idhar pada nun sukun dan tanwin, ya, disebabkan huruf yang datang setelahnya adalah huruf-huruf tenggorokan. Makanya dinamakan idhar halq. Ya. Nah, adapun istilah di sini, ya, syafawi, idhar syafawi, ya, melihat pada makhraj dari mim tersebut. Nah, hukum yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim dengan samar. Mengatupkan dua bibir dengan tekanan yang lemah. Tidak menyisakan celah di antara keduanya. Dan memberikan sifat gunnah dengan sempurna. Nah, walaupun di sana ada sebagian qari, ya, yang membaca ikhfa syafawi dengan menyisakan celah di antara kedua bibir. Nah, ada, namun yang kita pilih, wallahu alam, adalah tidak menyisakan, ya, celah di antara keduanya. Nah, ini yang dipilih oleh Ustazuna hafizahullah. Hukum ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Ya, mim sukun bertemu dengan ba. Diberikan sifat gunnah yang sempurna dan bibir dirapatkan, ya, tanpa menyisakan celah, ya, dari keduanya. Di kalangan ahli qiraah pernah muncul madhab lain dalam pengucapan mim sukun yang bertemu dengan ba, yaitu membaca mim dengan idhar jelas, ya. Tatkala mim sukun bertemu ba dibaca jelas. Namun madhab ini lemah dan telah ditinggalkan. Di antara sesuatu atau hal-hal yang melemahkan madhab ini adalah ijma' kesepakatan seluruh qurra untuk memberikan gunnah sempurna pada bacaan qalb, ya, nun yang diganti, ya, dengan mim. Ini pada pembahasan sebelumnya. Para qurra sepakat. Yang kedua adalah adanya satu riwayat dari qiraah mutawatir yang mengikhfakan mim berharokat pada ba, yakni riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Nah, sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wa tuskanu anhul mimu min qabli ba'iha ala ithri tahrikin fatakhfa tanazzala. Naam. Dan dari riwayat Susi juga, ya, beliau mensukun mim yang berharokat tadi. Ya, mim yang berharokat yang terletak setelah ba, ya, disukun. Disukun dengan syarat sebelum mim ada huruf yang berharokat, ya, pada mim tersebut. Seperti pada firman Allah Jalla wa'ala, alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Ya. Contoh di sini, lafaz bi'a'lama. Ya. Mim pada lafaz bi'a'lama dibaca oleh Al-Imam As-Susi dengan disukun, bi'a'lam. Dan disamarkan, didengungkan dengan sempurna, bi'a'lam bisyakirin. Nah, maka benarlah pendapat Imam Ibnul Jazari dalam bab ini, seperti yang beliau katakan dalam muqaddimah beliau, al-mima in taskun bigunnatin lada ba'in alal mukhtari min ahlil ada. Mim, jika in taskun disukun, bigunnatin lada, berikanlah gunnah, ya, tatkala dia bertemu ba'in dengan huruf ba' alal muhtari min ahlil ada. Dan itulah pendapat yang terpilih dari ahlul ada, dari ahlinya. Nah, di sini dicantumkan beberapa contoh, ya, sebagiannya, dan kalau ingin lebih banyak contohnya bisa merujuk kepada Aisyar Daras yang ke-70 ya, halaman yang ke-88. Nah, baik, kita baca beberapa contoh yang ada. Amaddakum bi an'amin. Naam. Ya'tikum bihi. Ya, diberikan sifat ghunnah yang sempurna, ditahan terlebih dahulu ya, tatkala mim sukun bertemu dengan ba. Baik. Lahum bihi. Hum barizuna. Ya, di ba dipanjangkan dua harokat. Ya, ulang. Hum barizuna. Nah, kemudian ya, ini hukum yang pertama yang dikenal dengan ikhfa syafawi. Kapan? Tatkala mim sukun bertemu dengan huruf ba, terletak setelahnya huruf ba. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merapatkan kedua bibir, jangan memberikan celah di antara keduanya, dan diberikan sifat ghunnah yang sempurna, ya, ditahan terlebih dahulu. Kemudian hukum yang kedua, idgham syafawi. Idgham syafawi terjadi jika mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu dengan mim lagi. Ya. Mim yang pertama diidghamkan ke dalam mim yang berikutnya, disertai tasydid dan ghunnah. Ya. Idgham ini termasuk dalam kategori idgham mutamatsilain. Idgham, ya, suatu huruf ke dalam huruf yang sama. Ya, huruf yang semisal. Dan termasuk dalam idgham kamil, ya, idgham yang sempurna. Nah, nanti insyaallah ada pembahasan juga, kalau tidak salah di belakang, ya, terkait pembahasan idgham. Akan diulang kembali, wallahu a'lam. Naam, ya. Kita berikan sifat ghunnah yang sempurna, ya, tatkala mim sukun bertemu dengan mim. Naam, kita baca. Wa hum mu'ridhuna. Fa idza hum mublisuna. Wahum mustakbiruna. Antum mudhinuna. Nah, ini yang kedua, idgham syafawi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Yakni melafadzkan mim sukun dengan jelas dari makhrajnya, tanpa disertai ghunnah yang berlebih. Ya, tetap kita berikan sifat ghunnah, ya, sekedarnya, yakni sesuai dengan kadar dari mim yang sukun tadi. Ya, namun tidak dipanjangkan zamannya seperti pada bacaan ikhfa syafawi dan idgham syafawi. Ya. Kalau seperti idgham syafawi, wa hum mu'ridhuna. Kemudian pada ikhfa syafawi, lahum bihi. Ya, idghamnya dipanjangkan zamannya. Ya. Adapun izhar syafawi, ya, diberikan sifat ghunnah namun tidak berlebih. Naam. Ghunnah yang ada hanyalah sebagai sifat asli, yakni sifat lazimah dari mim saat disukun. Mim sukun dibaca dengan izhar jika bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba. Ya, jadi hukum terkait mim sukun ini lebih mudah. Ya. Kalau mim sukun bertemu dengan ba, ya berarti hukumnya ikhfa syafawi. Ya. Apabila mim sukun bertemu dengan mim kembali, maka hukumnya idgham syafawi. Tatkala mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain dua ini, selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ya. Naam. Baik. Faedah, seorang harus lebih berhati-hati ya, dalam membaca mim sukun yang bertemu dengan fa dan waw. Ya, harus lebih berhati-hati tatkala mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Dikarenakan kesamaan makhraj huruf waw dan mim dan berdekatan makhraj fa dengan mim. Ya. Tidaklah menjadikan mim terbaca izhar ya, saat bertemu dengannya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimah beliau, wa adhiranna inda baqil ahrufi wahdhar lada wawi wa fa an takhtafi. Ya, dan perjelaslah ya ha, kembali kepada mim ya, dan perjelaslah pengucapan mim ya, wa adhiranha inda baqil ahrufi, perjelaslah pengucapan mim sukun tatkala dia bertemu dengan ya huruf-huruf yang tersisa, yakni selain huruf ba dan mim. Wahdhar lada wawi wa fa an takhtafi, dan hati-hatilah ya, dari pengucapan mim sukun yang tersamarkan ketika bertemu dengan waw dan fa. Ya. Jadi jangan sampai diberikan sifat gunnah yang berlebih. 6. Dengan ini bukan berarti mim dibaca dengan tingkatan izhar yang lebih kuat ya, daripada saat bertemu dengan huruf-huruf selain fa dan waw. Ya. Sebagaimana hal ini diungkapkan sebagian orang ya, dari ya, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu ini. Ya, sebab tidak ada maratib izhar asy-syafawi. Wallahu a'lam. Nah, di sini beberapa contoh ya, dari contoh izhar syafawi. Nah, yang pertama ya, kita baca. Alam taro. Ya, di sini diberikan sifat gunnah pada mim. Ya, namun pemberian sifat tadi adalah sebagai hak ya dari sifat lazimah yang dimiliki oleh ya huruf mim tersebut. Ya, tidak kita panjangkan. Naam. Selanjutnya, am khuliqu am zaghat khalaqakum thumma. Ya, kita berikan sifat gunnah pada mim yang pertama, jangan terlalu berlebihan ya. Khalaqakum thumma. Nah, wa amtaruna lahum jannatun. Am hum dhallu. Wa hum ala. Hum wa azwajuhum. Nasrahum wa hum lahum jundun. Ya, di sini mim sukun semuanya dibaca izhar ya. Nasrahum yang pertama dan wahum lahum juga sama. Nah. Nasrahum wahum lahum jundun. Coba ulang. La yamassuhum fiha nasabun. Nah, ini wallahu a'lam bishawab terkait ya hukum yang pertama atau pembahasan kita hari ini yang pertama, yakni hukum mim sukun ya, yang mana kesimpulannya ada tiga: idhar syafawi, idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tatkala mim sukun bertemu dengan ya dengan ba. Bagaimana cara pengucapannya? Ya, dirapatkan kedua bibir tanpa memberikan tekanan yang berlebih. Ya, jadi hanya memberikan tekanan yang ya yang sekedarnya aja, lemah ya. Nah, dan jangan diberikan celah antara kedua bibir dalam pengucapan ikhfa syafawi. Dan diberikan gunnah yang sempurna. Adapun ya idgham syafawi, tatkala mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat yang setelahnya, ya mim ya sukun bertemu dengan mim, ya maka terjadilah idgham syafawi, dimasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Caranya ya sama, ya dirapatkan kedua bibir dan diberikan sifat gunnah yang sempurna. Ya, kedua atau yang terakhir, yang ketiga, idhar syafawi. Kapan idhar syafawi? Yakni tatkala mim sukun bertemu huruf-huruf selain ba dan mim. Ya, diberikan idhar. Ya, sifat jelas. Ya, diberikan gunnah. Namun gunnah tadi hanya untuk memberikan hak pada mim sukun tadi. Ya, tidak diberikan gunnah yang berlebih. Alam taro dan seterusnya. Ya, dari contoh-contoh yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya, setelah istirahat insyaallah bab yang ke-10 at-tafkhim wa at-tarqiq. Naam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad.